rukunnya ibadah. Mahabbah, roja, dan khauf. Itu adalah rukunnya ibadah. Wasarfuha li ghairillahi syirkun. Dan memalingkannya untuk selain Allah, ini hukumnya syirik. Atau memalingkan salah satunya untuk selain Allah, ini hukumnya syirik. Oleh karena itu, di dalam tiga ini terdapat bantahan atas orang yang menggantungkan kepada salah satu dari ketiganya. Seperti orang yang bergantung dengan cinta saja, atau yang bergantung dengan berharap saja, atau yang bergantung dengan takut saja. Maka siapa yang berpaling darinya, memalingkannya untuk selain Allah, maka dia adalah musyrik. Orang yang melakukan dosa syirik. Kemudian kita lanjutkan ucapan muallif rahimahullahu taala, wa fiha minal fawaid. Di dalam suratul Fatihah ini juga ada faedah. Ar-raddu 'ala at-ta'ifis salas allati kullu ta'ifatin tata'allaqu biwahidatin minha. Bantahan kepada tiga golongan yang masing-masing salah satu dari golongan itu bergantung dengan salah satunya. Kaman 'abadallaha ta'ala bil mahabbati wahdaha. Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta saja. Ada mereka-mereka yang ibadah kepada Allah itu sandarannya hanya cinta. Bahasa kitanya itu hanya senang, seneng. Asal saya senang, saya lakukan. Kalau tidak senang, ya tidak saya lakukan. Yang penting senang. Ini kelompok apa? Dika. Tahu enggak? Enggak tahu? Ya, sudah. Temannya antum siapa ya, Dik? Yang sekelas sama antum? Hah? Wildan. Mana Wildan? Ya, Wildan. Kelompok apa, Dan? Sufi. Sufiah. Itu kalau ibadah hanya apa? Didasari cinta saja. Yang penting senang. Perkara ittiba atau tidak itu urusan lain. Coba antum klik saja ibadahnya orang-orang sufi. Klik saja misalnya. Itu kadang-kadang aneh-aneh. Kadang-kadang apa? Aneh-aneh. Gemar biasanya itu kepada kuburan-kuburan. Joget-joget di kuburan. Itu biasanya orang-orang sufi. Membaca wirid misalnya, La ilaha illallah 1000 kali. Biar dapat uang yang banyak misalnya. Atau dia apa namanya, wirid lagi Subhanallah misalnya, atau La haula wa la quwata illa billah 1000 kali supaya cepat dapat jodoh misalnya. Nah, wirid saja dah. Kamu wiridkan, kemudian bayangkan siapa yang kamu inginkan. Biasanya seperti itu orang-orang sufi. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena senang, karena cinta saja. Wa hadza dhalun, dan ini sesat. Seperti yang telah kita lalui. Wa kadzalika man 'abadallaha birraja'i wahdahu kal murji'ah. Demikian juga bantahan kepada orang yang menyembah Allah dengan harapan saja, seperti orang murji'ah. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wal murji'atu summu murji'ah li'annahum arji'u al-a'mal ay akharuha an musammal iman. Murji'ah disebut sebagai murji'ah karena mereka arji'ul a'mal, yaitu mengakhirkan amalan-amalan dari penamaan iman. Li'anna al-irja ma'nahu at-ta'khir. Karena yang namanya al-irja itu maknanya adalah at-ta'khir, mengakhirkan. Berarti tidak memasukkan kategori amalan itu termasuk iman. Qalu arjih wa akhahu. Mereka mengatakan, yaitu menjawab, tahanlah, arjih, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya. Menerangkan bahwa arjih ini kan berarti mengakhirkan, menahan, tidak memasukkan amalan itu ke dalam kategori iman. Yakni akhir sya'nahu wanzur fi, tunda urusannya dan lihat padanya. Fal irja'u ma'nahu ta'khir summu murji'ah. Maka yang namanya irja itu maknanya adalah at-ta'khir, sehingga mereka disebut murji'ah. Li'annahum akharul a'mala an haqiqatil iman wa akhrajuha min haqiqatil iman. Karena mereka mengakhirkan amalan dari hakikat keimanan, dan mereka mengeluarkan amalan-amalan itu dari hakikat keimanan. Bahasanya amalan itu tidak termasuk iman. Sementara definisi iman inda ahli sunnati wal jamaah apa? Siapa yang mau saya tunjuk ya? Definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Dik, temannya lagi siapa Dik? Hamzah. Hamzah. Ya, antum itu harus jadi laki-laki yang dapat diharapkan ini. Sama Dika ini diharapkan. Ya. Apa definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Yang antum tahu aja. Kalau enggak tahu selesai masalah. Zah. Enggak tahu? Ya, barakallahu fi. Nisful ilm. Setengah ilmu. Gampang kan? Iya, jaga kesuwen lah. Yang orang senang sih kesuwen-kesuwen. Brus-brus main. Ning genah iki lho. Genah kan orang ngerti kan? Dadi ora apa ya? Nang ben ora genah kuwe. Genah wae iki lho. Ngger genah kan ana targete iki lho. Jadi saya enggak lama menunggu. Bukan saya, kita. Temannya lagi siapa, Dik? Lutfan. Lutfan, ma huwa ta'rif al-iman inda ahli sunnati wal jamaah? Mengucapkan dengan lisan dan meyakininya dengan hati. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, murji'ah gue. Amalan kan berarti gak termasuk, Van Lutfan. Mengucapkan dengan lisan, aku beriman kepada Allah dan aku meyakini dalam hatiku. Berarti orang amal ini gak termasuk. Ini definisinya murji'ah. Jadi kita sholat jengkang-jengking, yuk, ora sholat pun ora apa-apa. Sing penting kamu mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati, wis kamu sebagai orang yang beriman, melebung surga. Jadi mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, melebung surga. Oh, damai banget dunia. Iya gak? Kalau definisinya itu kan damai sekali dunia. Untuk apa memperebutkan sesuatu? Toh kita juga semuanya itu beriman. Oh, enggak usah ngamal juga, yang penting sudah yakin dalam hatinya kok. Oh, kok kamu tahu jaminan surga? Lah itu, innal ladzina amanu wa amilu salihati ila akhirih. Nah, mau meralat ya? Wis diskusi miki ya ini ya. Ya gimana? Boleh meralat lah. Gimana Afan? Kalau mau meralat boleh, enggak apa-apa. Mengamalkan dengan anggota badan. Berarti udah ya, tiga ini ya. Yakin? Mau diskusi lagi? Boleh? Berarti asal orang itu sudah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan, ini sudah beriman. Definisi ini ada yang mengkritisi masih, Van. Ada yang mengkritisi. Men ora dikritisi lah. Kalaupun dikritisi, yang mengkritisi jelas salah. Kan kadang-kadang ada, ya kan? Kadang-kadang ada yang mengkritisi, dan pasti ada biasanya. Tapi kritisannya itu gak dianggap. Karena ini sudah mantap kebenaran. Mantap kebenaran gak bisa dibantah. Yang membantahnya, yang mengkritisinya, berarti kebatilan. Nah, lengkapi. Temannya lagi siapa, adik? Zaki mana? Zaki apa? Hah? Belum berangkat liburan ya ini ya? Ya belum berangkat libur berarti kan? Hah? Iya. Berarti itu udah berangkat ini. Berarti ada yang sebagian udah libur, sebagian belum ya? Ya sembuhlah. Siapa lagi? Anu dik, tempatnya. Hah? Yang sama antum aja, yang gak usah mikir-mikir kesana-sana, sama antum siapa? Tes, tes, tes, itu selesai masalah. Mau ya mikir kok. Hah? Yazid. Mana Yazid? Yazid mana? Oh ya, Zid. Lengkapi Zid. Dari definisinya Lutfan. Kalau antum tahu, kalau gak tahu ya sudah. Gak tahu. Barakallahu fi nisful ilm. Catat antum ya, kalau gak tahu catat ini. Antum belajar sekarang jam 6:30 di pondok ini, sampai antum jenggotnya putih, definisi iman itu-itu saja. Gak akan berubah itu. Mundu zaman, bahkan antum belum lahir ke dunia ini, sampai besok antum mati sekalipun, bisa itu-itu saja itu definisinya iman. Ya, makanya catat. Pertama, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Jung, siapa yang bisa melengkapi? Antum namanya siapa ya? Abdurrahman ya? Isama? Drohim, him. Lengkapi him. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi lima ini. Itu definisi iman. Kalau di dalam akidah wasithiyah, Ibnu Taimiyah cuma qaulun wa amalun. Wis. Ning ana syarah. Ya, ada syarahnya. Qaulun wa amalun. Itu sudah. Wis. Syarahnya samalah, intinya itu. Ada yang bisa pakai bahasa Arab? Yahya, pakai bahasa Arab bisa enggak? Gue ngapa gue nulis bis kayak gue? Surat apa gue? Delang aneh. Aneh-aneh delang. Ya, tahu enggak ya? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ahsan, tabarakallahu fi. Itu keimanan inda ahli sunnati wal jamaah. Antum catat ini baik-baik. Catat ini baik-baik, dengan baik catat. Sekarang masih santri kan? Besok 10 tahun lagi misalnya, atau 20 tahun lagi misalnya. Itu saja definisi iman. Ya, jelas? Sekitar tahun 2009 mungkin saya belajar ini. Sampai tahun 2023 itu aja di kitab-kitab itu. Ya, jadi ini catat baik-baik definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Lah, menurut murjiah, amalan itu tidak termasuk iman. Cuma tadi yang penting mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Itu beriman berarti. Dan ini keliru. Kalau amalan itu tidak termasuk dalam hakikatil iman. Ini keliru. Bahkan keimanan itu bisa bertambah kok. Kalau iman sedang bertambah, diajak ngapa ya? Diajak ngapa biasanya? Dunia santri. Dunia santri ya ngerokok lah. Masih kelas-kelas ini pulang ngerokok ya moh. Ndak lah. Lagi kuat keimanannya nih. Berangkat ke masjid pun itu gasik-gasik. Sebelum azan mungkin malah sudah apa? Berangkat ini karena lagi tambah maca Quran yang tadinya mampu satu hari itu satu juz, karena lagi bertambah imannya 3 juz, masya Allah. Tapi iman itu juga bisa berkurang. Kalau lagi kurang imannya biasanya ya kelalat, kelelet, jangankan satu juz ya kan. Lah, selembar B kadang-kadang juga kelalat, kelelet itu. Tapi itu masih dalam koridor alhamdulillah, enggak terjatuh ke dalam apa? Maksiat. Tapi ketika dia bermaksiat maka akan berkurang, berkurang dan berkurang, bahkan bisa habis. Enggak ada iman dalam hatinya. Wal iyadu billah. Jadi murjiah dalam mendefinisikan keimanan adalah apa? Menanggalkan atau meniadakan atau mengakhirkan amalan dari ruang lingkup iman. Jadi menurut orang-orang murjiah ki, efek-efek buruknya itu biasanya akan meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Biasanya seperti itu. Sebulan lagi insyaallah, mungkin sampai sebulan apa enggak ini ya? Ada, kita akan memasuki bulan Al-Muharram, ya kan? Ada puasa Ashura, ya kan? Tanggal 10. Lah, yang penting ya, yang wajib-wajib sajalah. Itu wajib apa? Sunnah itu. Sunnah sih. Lah, ya usah. Kadar sunnah. Akhirnya kayak gitu, enggak diamalkan. Boro-boro mau tanggal 9-nya, boro-boro mau tanggal 11-nya. Enggak minat itu sudah. Kadang-kadang juga malah karena memang amalan itu bukan termasuk iman kata mereka. Kenapa enggak sholat berjamaah di masjid? Lah, yang penting kan sholat. Yang penting itu sholat 5 waktu. Masalah di masjid atau tidak di masjid itu enggak urusan lah. Itu sudah ada yang nulis, ada yang ngurusi, bukan kamu. Enggak usah ngurusi orang. Kalau mengurusi itu ya enggak sholat aja sana itu. Saya alhamdulillah sholat. Meskipun enggak di masjid, enggak jamaah. Tapi kan wajib lah. Wajib itu kan hukumnya manusia. Tapi yang penting wajib itu kan jelas sholat. Enggak usah banyak ceramah. Sana, sana, sana. Ini efek daripada definisi iman ini. Akan memudahkan, akan meniadakan prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal berlomba-lomba dalam kebaikan itu termasuk perkara yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Kok lomba-lomba? Antum tahu lomba? Tahu ya? Ya lomba itu. Cuma ini dalam kebaikan. Kalau lomba yang biasa, kita pernah lomba makan kerupuk, lomba mukul air dengan mata dijirat karo jarit, nanti dapatnya misalnya sop kaki kambing misalkan. Itu paling. Kan orang semangat itu. Atau kelereng misalnya, di sendok kayak gini. Itu lomba. Lah ini kebaikan yang diperintahkan oleh syariat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian itu hendaknya kalian atau hendaknya mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Limitsli hadza faly'malil 'amilun. Pada yang semisal ini yaitu yang kebaikan, hendaknya beramallah orang-orang yang beramal. Perintah untuk apa? Berlomba untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, sari'u itu artinya bersegeralah kalian. Anjuran untuk berlomba-lomba. Lah kalau murji'ah, enggak. Yang penting kan udah sholat lah, itu aja. Ini satu. Yang kedua, efek daripada prinsip ini, definisi ini, akan bermudah-mudahan dalam sebuah dosa. Itu kan bermudah-mudahan dalam dosa. Karena harapannya itu besar. Besar, kebesaran, terlalu besar. Tidak seimbang dengan mahabbah dan roja'an dan khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya yang sangat besar. Kenapa antum merokok, Mas? Kenapa antum minum minuman keras, minum miras misalnya? Nah, memang kenapa? Itu kan diharamkan, tidak boleh judi. Judi online misalnya. Pasang 10.000, 20.000. Ya mbok tembus ge lumayan, tembus 4 angka tuh di kenang go makat mang Mekah. Subhanallah. Itu dosa, ndak boleh judi itu. Ya kalau memang dosa tinggal istighfar lah. Kan beres, astagfirullahalazim, ya Allah kan Maha Pengampun lah. Beres kan? Kenapa pusing-pusing jadi orang itu? Tuh. Ini prinsipnya orang murjiah seperti itu. Gemar melakukan dosa, alasannya nanti apa? Tinggal istighfar. Mereka enggak takut kalau imannya itu habis, enggak takut mereka itu. Katanya kalau imannya habis, ya syahadat lagi lah. Kalau misalnya mengucapkan Natal, mengucapkan dan sebagainya itu mengeluarkan seorang dari Islam, ya tinggal syahadat kan, beres Islam lagi. Tuh, akhirnya jadi seperti itu kan. Mudah untuk melakukan dosa. Ini prinsip murji'ah dan ini berbahaya. Biasanya orangnya ini halus-halus ini karena seperti itu. Jadi kayak wong ora didosa lah istilahnya lah. Itu kalau kamu dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin Allah akan apa? Ampunilah. Kalau kamu dengan makhluk ngambil barangnya orang lain alias mencuri misalnya, orangnya itu enggak memaafkan. Ini sampai hari kiamat ini. Kita lanjutkan. Wa kadzalika man 'abadallaha bil khaufi wahdahu kal khawarij. Demikian juga yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, ini seperti orang khawarij. Al khawariju humul ladzina kharaju ala bulatil muslimina wa kaffaruhum. Orang-orang khawarij, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan, kekuasaan kaum muslimin dan mereka mengkafirkannya. Jadi kekuasaan kaum muslimin itu dikafirkan oleh mereka dan mereka enggak mau tunduk dan patuh kepada kekuasaan kaum muslimin. Memberontak istilahnya kepada penguasa yang sah. Nah, ini enggak boleh. Orang-orang khawarij seperti itu, bahkan mereka mengkafirkannya. Ngeri kan? Wahum ya'tamiduna ala nususil wa'id. Mereka bersandar kepada nas-nas yang menerangkan tentang ancaman-ancaman. Memang benar Allah mengancam bagi orang yang membunuh misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Bagi orang yang berzina misalnya, mendapatkan rajam. Benar. Tapi di sana Allah itu mengampuni, Maha Ghafur, selama benar taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirk. Dan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar selain syirik. Jadi pelaku zina kafir. Minum khamr kalau sudah candu, mudminul khamri, candu minum khamr kafir. Nah, yang namanya orang kafir konsekuensinya halal darahnya. Berarti boleh untuk dibunuh. Yang namanya orang kafir berarti boleh untuk dinodai kehormatannya. Halal darahnya, halal hartanya, hartanya boleh dirampas. Kalian-kalian yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka kalian ikut kafir. Itu maksudnya kofar, kafir, kofar, kafir. Tidak ada yang muslim, mukmin kecuali golongannya mereka sendiri. Ini orang khawarij. Nah, prinsipnya mengkafirkan para pelaku dosa besar. Padahal pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Ya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, ya berarti sudah terampuni. Kalau Allah ingin ya membersihkan dia dengan memasukkan ke dalam neraka, ya sudah, berarti masuk ke dalam neraka. Tapi belum keluar dari ruang lingkup Islam. Tidak mudah seorang mengeluarkan ya orang lain dari Islam ketika dia muslim. Wa yaquluna man mata 'alaiha fa huwa mukhalladun finnar. Mereka mengatakan siapa yang mati di atasnya maka dia berada kekal di dalam neraka. Naam. Jelas ya? Jadi ini sekte-sekte yang menyimpang. Sekte-sekte yang menyimpang. Murji'ah, Sufiyah dan Khawarij di antaranya. Hati-hati. Pegang saja prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah. Ya, pegang prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah, amalkan. Minta kepada Allah untuk istiqamah. Thumma qala al-muallifu rahimahullahu taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Di dalamnya terdapat tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah. Lafaz iyyaka na'budu padanya terdapat tauhid al-uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in fiha tauhidur rububiyah dan lafaz iyyaka nasta'in padanya ada tauhid ar-rububiyah. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami beribadah. Ini asli susunan katanya adalah na'buduka. Ini aslinya. Fi'il fa'il maf'ulun bihi. Tapi ini maf'ulun bihi datang duluan. Baru fi'il dan fa'il. Di dalam bahasa Arab ini memberikan faedah al-khasru wal-ikhtisas. Pengkhususan dan pembatasan. Jadi memang hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ada penekanan. Maf'ulun bihi itu mestinya datang terakhir. Setelah fi'il dan fa'il. Lah kok ini kok datang depan. Yaitu kalimat iyyaka. Ka itu. Maka memberi faedah itu. Pembatasan dan pengkhususan. Jadi yang namanya ibadah itu hanya kepadamu ya Allah. Di dalamnya ada tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid al-uluhiyah? Ifradullah bi af'alil ibad allati syara'aha lahum. Tauhid al-uluhiyah di sini diterangkan adalah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang Allah syariatkan kepada mereka. Li'anna al-uluhiyah ma'naha al-ibadah. Karena al-uluhiyah itu maknanya adalah ibadah. Uluhiyah itu maknanya ibadah. Maka tauhid al-uluhiyah itu sama dengan tauhid al-ibadah. Sama. Wal-ibadatu min af'alil ibad. Dan yang namanya ibadah itu termasuk perbuatan-perbuatan hamba. Hamba kan melakukan ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini definisi tauhid al-uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Fiha tauhidur rububiyah. Padanya terdapat tauhid ar-rububiyah. Li'anna al-i'anata min af'ali rabbi subhanah. Karena yang namanya al-i'anah, yang namanya pertolongan, itu adalah perbuatan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidur rububiyah huwa tauhidullah bi'af'ali. Dan definisi tauhid ar-rububiyah adalah tauhidullah bi'af'ali. Mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan-perbuatan Allah? Ya banyak perbuatan Allah. Ada al-i'anah, membantu, melindungi. Itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan tauhid ar-rububiyah ini melazimkan seseorang untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Gampangane ifradullahi bi'af'alihi termasuk perbuatan-perbuatan Allah itu juga mencipta. Itu Allah yang membuat, mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Yang memiliki, oh jelas Allah yang mencipta. Allah sudah siapkan untuk hamba-hambanya balasan-balasan yang terbaik, yang mau taat kepadanya. Allah juga siapkan ya kepada hamba-hambanya yang membangkang terhadap perintah-perintahnya. Allah itu subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Allah atur hamba-hambanya. Allah atur semesta ini. Ada gempa bumi, ya kan? Itu sebagai peringatan ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Itu sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ya ketika gempa bumi dirasakan itu banyak orang bertakbir biasanya. Allahu Akbar, meskipun gawane gaple nang aring patrol, ketika gempa bumi biasanya eling gue. Ngerti gaple antum? Hah? Ngerti, Dik? Ya gue lah. Gaple, ceki, remi, ono nang lindu 2 menit bae. Allah, 2 menit dengan tekanan yang besar. Bubar kabeh, mbok. Wis takbir kabeh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, banyak sekali. Karena itu rububiyah sudah. Dan manusia, hamba-hamba Allah, Allah sudah bekali mereka tentang rububiyah. Artinya, yang bisa menyelamatkan saat itu hanya Allah. Loh, gempa bumi siapa yang menyelamatkan? Nyiroro kidul, loh, seorang orang kelingan. Padahal gawane gaplek. Orang kelingan. Nyiroro kidul, nyiroro orang tahu, orang tumun. Orang tumun kan ya, masih takbir, gema takbir yang apa namanya, didengungkan itu. Karena memang rububiyah itu. Dan manusia punya itu. Atau ada tsunami padanya. Tsunami, oh nyiroro lor, nyiroro lor. Tidak ada itu sudah. Anak nyiroro kidul, anak nyiroro lor. Tidak ada. Karena memang orang itu rububiyah. Artinya sudah tahu yang bisa menyelamatkan ini, yang bisa melakukan ini, hanya Allah SWT. Saat itu rububiyahnya berbicara. Sehingga yang mereka gaungkan adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau seperti itu kan ibadahnya hanya kepada Allah, ya kan? Enggak malah kemudian ge dalam maning sura ge sembelihna wedhu sapa sembelihna kebo. Enggak. Ning kadang-kadang malah ngapa sih Pak teneng ge disembelihna kebo ki yo ki malam sura ki. Oh iya, anak malam suruh kepriwe. Ya kudu kewajiban kita sedekah bumi. Tandur nangaring prapatan. Kayane kepalanya. Apa ada? Wah, ada. Di sana tuh. Sana lah, sebelah sana. Saya tahu tempatnya itu. Itu masih. Dulu sapi. Prapatan itu ya, perempatan jalan. Tandur nangkono kepalanya, tandur. Kadang tiga kepalanya itu. Buat apa itu? Ya buat sedekah bumi supaya bumi ini mengeluarkan keberkahan. Nah, ya kan? Kok bumi yang mengeluarkan keberkahan? Nanti gempa bumi lah yang di apa namanya? Diseru bismillah. Yang diseru bukan bumi, bumi, bumi, enggak. Sedekah bumi yang dekat laut juga melarungkan apa kepala kambing. Ya enggak mampu saja itu ini harus nih kalau sudah fanatik-fanatikan itu sampean orang mampu kebo, orang sapi, orang kambing, orang ya paling orang pitik. Jadi kudu ini kudu. Ya orang cemani ya pitik jago lah. Ya orang pitik jago ya babon wis lah. Pokoke sing penting anak tumbal. Mestinya kan enggak gitu. Kalau kamu sudah tahu tentang rububiyah Allah, Allah yang mengatur semesta ini. Adanya gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, itu Allah yang atur itu. Enggak terjadi anu apa namanya? Begitu saja tuh enggak. Nah, oh ini cuaca alam misalnya. Oh enggak, hujan itu yang atur Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kiye wis panen, wis tandur kacang ijo malah gane udan. Mati itu Allah yang atur itu. Lah usoro sangger sula. Bisa nasi ngatur pokoknya. Damai bae. Semoga Allah kasih yang terbaik. Nah, artinya apa, ma'asyiral muslimin? Ketika seorang ya mengetahui tentang rububiyah Allah, seharusnya melazimkan dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di sini ada faedah dari Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, kenapa al-isti'anah iyyaka nasta'in itu digandengkan dengan ibadah? Ya, karena yang namanya ibadah itu tidak akan tegak kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri kita ya. Jangan pernah. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, ya, jangan pernah kita merasa tinggi. Karena sejatinya yang membuat kita rajin misalnya ibadah kepada Allah, itu Allah yang membantu kita. Allah yang ngasih nikmat supaya kita bisa untuk ibadah. Kita lalu misalnya kemarin baru saja berkurban, itu Allah yang kasih itu. Kalau Allah belum bantu, ya belum bisa, belum mampu berarti seorang. Nah, makanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa, supaya mampu. Yang sudah mampu supaya istiqamah kepada ibadah tersebut. Ini isya ya, Pak Lewan ya. Ini ada pertanyaan ini. Bacalah ya. Pertanyaannya ini pertanyaan santri ini. Ini tipe kayak gini masih bisa dibaca nih. Mohon dijawab Ustaz. Afan Ustaz, apa hukum mengkonsumsi rokok herbal? Apa ada rokok herbal? Ada. Saya pernah dengar rokok herbal. Saya pernah dengar aja. Rokok herbal. Berarti ngerokok itu sama. Rokok herbal yang rokok gitu loh. Sebagian ada bilang itu vape. Vape tahu ya? Vape tahu antum? Vape itu biasanya bisa gepuk kayak HP kayak gitu ya, cilik maning sitik lah. Biasanya kuku selebih akeh ya. Ngerti sedutnya kayak esuk-esuk tuh di rontong-rontongan. Khawatirnya bakal metu itu. Tamu-tamu metu-metu. Bingung malah. Wis sedot iki. Wis umbe iki malah dadine ora metu-metu. Rokok herbal. Yang saya tahu Allah alam bisab itu belum ada yang terbukti menyehatkan. Rokok ya membawa penyakit. Atau antum punya bukti enggak apa-apa. Dan bukan berarti oh berarti boleh ya, enggak. Jangan apa namanya? Membuat hilah, membuat tipu daya itu jangan, ya. Rokok itu hukumnya haram. Rokok itu hukumnya apa? Haram. Apa? Anu, ada dalilnya? Ya ada banyak tentang dalil rokok itu haram. Meskipun tidak dalil qat, maksudnya dalil langsung rokok haram itu enggak. Enggak usah beralasan rokok haram, apa ada dalilnya enggak usah lah. Judi haram, tapi banyak kan orangnya berjudi. Kenapa enggak tanyakan itu, mana dalilnya judi haram? Nah kalau memang kamu tahu judi haram itu kamu berhenti judi apa? Atau cuma diem saja, enggak diamalkan. Khomer haram, biasanya yang apa namanya ingin tahu seperti ini, biasanya pelaku masalahnya. Dan nyatanya biasanya enggak berhenti juga meskipun apa namanya meskipun diterangkan itu haram. Minimalnya orang yang minimalnya hukum merokok itu makruh. Ya kan? Taruhlah sudah makruh. Makruh itu kan sesuatu yang dibenci kan? Dari asal bahasa saja itu sudah sesuatu yang dibenci. Jangan. Taruh sudahlah kita sepakat wis ora haram bok terlalu keras jere. Ya wis makruh wis. Dan sesuatu yang makruh itu adalah perintah untuk meninggalkan. Bukan perintah untuk melakukan. Makruh kan untuk meninggalkan. Cuman belum sampai taraf haram. Beda dengan mubah. Jadi jangan akal-akalan ya. Tetap jangan. Belum tahu ini rokok herbal. Cuma saya taunya itu vape. Nanti isinya itu diisi herbal katanya. Lah katanya apa? Jadi sehat kuat gitu apa gimana? Jadi nanti kalau merokok itu jadi nantinya taklim mangkat gitu. Siap gitu apa kebere? Sehat sih. Salat jamaah terus gitu. Nyatanya enggak juga kan biasanya kan? Nanti kalau sudah candu, biasanya orang sudah terbiasa merokok, candu, enggak punya uang, itu sudah pintu kejelekan terbuka di situ. Rokok. Padane ora duit, ya minimalnya dol berasa ramah biungnya dol. Jiotannya 5 kilo ya ora bakal kan ramah biungnya garap nimbang. 5 kilo ini kurangan ora lah. Dol pae. Ramah biungnya kibadah nang pondok. Dol pari rong kadi. Katok-katoknya nyelip. Nyelip ngundi pak, nyelip. Dan ini rajin banget. Cepulnya di dol lang selipan. Itu karena candu rokok itu. Pusing gak punya uang untuk rokok. Jadi madorotnya banyak ini perkara rokok. Jadi hukum merokok itu haram. Ya. Kalau akal-akalan ya Jenenge wong akal-akalan itu bukan syariat. Kamu ittiba saja kepada Nabi. Nabi ngerokok enggak? Enggak, ya udah wis. Rampung wis lah. Wis ora usah kaken ceramah ngrei kowe. Kamu anu umatnya Nabi Muhammad bukan? Iya, ya sudah. Nabi ngerokok? Enggak. Ya udah enggak usah ngerokok. Ora usah. Ning motor dening uli lah, uli motor. Ya motor uli. Entar kan mubah kemasannya. Kalau rokok kan dibahas oleh ulama. Jangan nakal-nakalan. Nakal-nakalan itu bisa aja lah. Namanya orang nakal-nakalan itu enggak terpuji. Ya kebanyakannya tercela. Jelas ya? Aneh-aneh lah kalau akal-akalan. Jadi yang kepengen bakar pabrik ke rokok. Ini kok bakar pabrik itu gede dihukum. Jadi terbakari rokok. Nanti lah kerak banget itu. Tidak ada seperti itu. Bukti hukum sih. Bakar pabrik itu dihukum. Itu terbakari rokoknya baik. Ya. Akal-akalan itu apa manfaatnya yang seperti itu? Rokok wajib. Kadang-kadang akal-akalan seperti itu. Kadang saya pernah didebat seperti itu. Rokok wajib. Buat siapa? Buat sopir bus gede. Nang apa? Enggak orang rokok ngantuk. Anggar ngantuk engko tabrakan. Tabrakan akan terbunuh banyak orang. Sebabnya tidak merokok. Jadi kalau merokok enggak ngantuk matanya melek. Bayu yo nyopir matanya melek, orang melek ora sang rokok bae pada bae. Kalau enggak merokok nanti ngantuk. Kalau merokok jadi enggak ngantuk. Jadi menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan banyak orang hukumnya wajib. Jadi merokok saat itu hukumnya wajib. Itu akal-akalan. Kalau akal-akalan ya enggak laus. Jangan diladeni sudah. Rokok haram. Sudah pokoknya. Kamu enggak mau terima ya sudah terserah kamu. Rokok haram. Baca tentang risalah-risalah pembahasan-pembahasan tentang rokok itu banyak. Allah menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Nah, merokok itu sudah ada peringatannya, bisa membunuhmu, menyebabkan kanker dan seterusnya. Banyak sudah peringatan-peringatan tentang rokok. Jelas ya? Jadi enggak usah membuat hilah. Jangan membuat hilah tipu daya. Jangan. Hukumannya lebih berat nanti malah. Bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat. Barakallahu fiikum. Hukum bermain game online selama tidak melalaikan. Apa ada? Ada? Ada? Sampai saat ini belum dapetin saya. Santri yang bermain game online terus tidak lalai, sampai saat ini belum ada. Ada tuh di sana. Ada paling seminggu itu pun supaya fatwanya tuh jadi boleh itu. Ngono-ngono kalau lagi game online, asik game online, hayya 'alas shalah mesti engko gisit. Itu bukti kamu lalai. Nah. Apalagi kalau ini santri. Justru kamu dengan main game itu sudah lalai berarti kamu. Memang enggak ada waktu untuk yang lebih bermanfaat daripada game apa? Menghafal misalnya. Murojaah misalnya. Sudah. Menghafal sudah. Salat sunah sudah, ini tinggal lah. Terus ya sudah istirahat. Enggak usah game online. Jelas ya? Jangan dilakukan game online. Melalaikan. Setidaknya itu melalaikan. Enggak usah hilah lagi. Jangan mengadakan tipu daya. Oh enggak, saya kalau main game online itu menjadi sehat. Menjadi semangat. Enggak ada. Belum ada sejarah santri ahli game online ke bisa hafidh Quran. Belum ada sejarahnya. Gegara dia game online. Atau muraja'atul kitab. Atau istiqamah dalam amalan soleh. Itu belum ada. Belum saya dapati maksudnya. Ya, istiqomah dalam kebaikan itu belum. Selama dia masih gemar melakukan game online, juga banyak madharatnya. Mau main di mana? Ya artinya banyak madharatnya. biasanya sesuatu yang apa namanya buruk besar terjadi itu karena diawali dengan sesuatu yang kecil, biasanya itu. Dan biasanya itu proses. Biasanya apa? Proses. Orang atau santri penuntut ilmu, baik santri santriwan atau santriwati, awal mulanya minta dibelikan HP untuk mendengarkan murotal misalnya. Di untuk mendengarkan murotal. Oh iya, masya Allah kan? Main enggak mendengarkan murotal? Enggak usah tanya, langsung boleh ya kan? Dan apa hukum minta belikan HP untuk mendengarkan murotal? Oh iya, boleh sekali itu. Bagus malah, kalau bisa belikan aja. Belikan untuk mendengarkan murotal. Ini kan untuk mendengarkan murotal. Ning suwe-suwe-suwe, lama-kelamaan, imannya lagi turun, sesuai ya jajal klik, apalah misalnya, ya, yaudah, klik apalah, akhirnya dia mengklik, sesuai enak, sesuai kepengin, sesuai nyandu, yowis, saat itu sudah sulit sekali untuk diobati, kalau sudah sampai taraf itu, semua itu ada prosesnya, ayuh talabah, apalagi sekarang jelas, game online. Lawang yang mau dibuat murotal aja itu bisa malik niatnya, apalagi kalau memang untuk game online. Lebih lagi bisa malik lagi, ya enggak? Ya Im, artinya gini, ayo talabah. Saya itu pernah jadi anak muda, tapi antum belum pernah menjadi orang tua kan? Nah itu aja sudah. Saya pernah melewati masa-masa kayak antum nyantri. Iya. Nah, tapi antum belum pernah menjadi orang tua. Meskipun nyong ngasih nom juga ya. Saya belum terlalu tua. Artinya lebih tua dari antum. Jangan coba-cobalah, sudah. Pokoknya kalau sudah di pondok pesantren atau keluar nanti dari pondok pesantren, pokoknya amalkan ilmu yang diajarkan dalam pondok pesantren. Hafal Quran, diajarkan untuk tebarkan salam, diajarkan untuk berinfak bersedekah, amalkan sudah. Sibukkan dengan perkara yang baik. Jiwamu itu kalau tidak tersibukkan dengan perkara yang halal yang baik, biasanya akan tersibukkan dengan perkara yang haram. Pasti itu. Awalnya tidak lalai, lama kelamaan lalai. Kalau sudah lalai, akhirnya waktu sholat tidak dihiraukan lagi. Akhirnya lalu terbiasa yang seperti itu. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.